ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran mengenai kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Dan sebagaimana sudah disampaikan bahwa untuk sesi yang pertama hari ini kita akan murojaah, ya, kita mengulang materi yang sudah disampaikan. Dan apa namanya, silakan kitabnya ditutup, ya. Ya, kita mulai, ya. Semua namanya. Yang paling kanan Mas siapa namanya? Mas Fatli. Oh, Mas Fatli. Apa yang dimaksud dengan huruf? Huruf-huruf. Yang bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Enggak harus bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan huruf? Bahasa Indonesia aja, enggak usah bahasa Arab. Huruf adalah apa? Huruf-huruf, pembahasan awal itu kan huruf, ya. Sampingnya Mas siapa? Mas Rois. Apa yang dimaksud huruf? Huruf apa? Huruf adalah penyusun kata. Ya, huruf adalah apa? Penyusun kata. Ma yatarakkabu minhul kalimah. Ya, sampingnya lagi. Pak siapa? Mas Nanang. Oh, Kasana. Mas Kasana. Apa yang dimaksud dengan al-kalimah? Al-kalimah. Suatu apa? Kata yang terdiri dari beberapa huruf, ya. Mas siapa namanya? Agus, ya. Jadi dikatakan al-kalimah adalah apa? Kata yang terdiri dari beberapa huruf. Mungkin bisa menambahkan lagi yang dimaksud kata apa tadi? Al-kalimah itu apa? Kata ini kita bicara apa tadi? Al-kalimah. Al-kalimah tadi dikatakan adalah apa? Kata, ya. Pengertiannya apa? Al-kalimah apa? Lafzun lahu maknan, yaitu suatu lafaz yang memiliki apa? Makna atau arti. Lafzun lahu maknan, suatu lafaz yang memiliki apa? Arti. Di bawah dulu ya. Lafaz yang memiliki arti disebut apa tadi? Al-kalimah, ya. Nah, siapa lagi nih, ya? Yang belakang misalnya Dwi, ya. Mas Dwi, ya. Al-kalimah dibagi berapa? Al-kalimah dibagi berapa? tiga yang sebutnya. Isim, fi'il, harf. Baik. Isim, fi'il, harf. Ya, terus masalahnya Habib. Ya, Mas Habib. Apa yang dimaksud dari isim, fi'il, harf itu apa? Isim itu apa? Isim itu kata benda. Nah, terus? Fi'il kata benda. Ya. Huruf adalah kata apa? Penghubung, itu kata sambung. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Ya. Terus Mas Lutfi ya. Mas Lutfi. Ini juga sudah dijelaskan mengenai al-jumlah al-mufidah. Ya, apa ini maksud dengan jumlah mufidah? Al-jumlah apa? Al-mufidah ya tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Yang disebut jumlah mufidah adalah suatu susunan yang memberikan apa? Faedah sempurna dan disebut juga dengan kalam. Nah, itu apa tadi? Al-jumlah al-mufidah ya. Mas, siapa namanya? Edi, ya Mas Edi. Kemarin sih sudah disebutkan 4 syarat kalam. Apa saja? Lafaz. Terus syarat kalam ada 4 toh? Yang pertama tadi lafaz. Terus syarat kalam ada 4. Sampingnya Mas apa namanya? Fahrudin ya, apa Mas? Lafaz. Iya, bahasa Arab. Terus ya, depannya Mas apa namanya? Ilham. Apa Mas? Tambahin Mas. 4 syarat kalam. Jadi apa? Lafaz, terus bahasa Arab, apa lagi? Mas Ifan. Ah, memiliki makna yang sempurna. Terus lafaz menggunakan bahasa Arab memiliki makna sempurna. Apalagi Mas Haris? Apa? 4 ah? Apa aja? Lafaz tadi sudah. Terus apa? Menggunakan bahasa Arab memiliki makna sempurna. Apa maksudnya apa? Memberikan faedah yang sempurna. Terus apa? Tersusun ya. Lafaz yang tersusun memberikan faedah apa? Sempurna dan menggunakan bahasa Arab ya, mengikuti kaidah bahasa Arab. Ya. Mas Arif ya. Huruf ada berapa? 2 ya. Apa saja? Nah, huruf hijaiyah dan huruf apa? Ma'ani. Kalau huruf hijaiyah disebut juga huruf mabani. Ada artinya tidak? Tidak ada artinya. Kalau huruf ma'ani ada artinya. Ya, ada. Mas, Mas. Anam. Oh iya, Mas Anam. Baik. Tadi sudah dijelaskan kata atau al-kalimah dibagi 3 ya. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang apa yang dimaksud isim? Kata isim. Isim itu apa? Pengertiannya? Kata benda. Kata benda. Pengertiannya, kalau itu kan terjemahnya. Isim adalah kata yang bagaimana? Sudah? Sudah. Kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Itu aja. Kata yang apa namanya? Menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu ya. Terus sampingnya Mas Faizal. Ya, Faizal. Sebutkan tanda-tanda isim. Ya. Bisa diawali dengan alif lam. Terus apa lagi? Bisa diawali dengan alif lam. Iya. Ada lagi tanda yang lain. Ada 4 tau di sini. Ya, belakangnya, Pak. Tanwin. Nah, terus tanwin ada alif lam. Belakangnya lagi, Pak. Ah, bisa didahului atau dimasuki huruf jar. Ya. Apa lagi, Mas? Ada tanwin, ada alif lam, bisa dahului huruf jar. Apa lagi? Lupa, Mas. Nasroh, ya. Belakangnya lagi, ada lagi. Ada tanwin, ada alif lam, ada huruf jar, bisa dikasroh. Kemarin ada juga lah tambahan. Apa? Ah, bisa diseru, ya, bisa dipanggil. Terus apa lagi? Bisa menjadi fa'il, bisa menjadi pelaku. Apa lagi? Bisa disandarkan. Nah, itu kan banyak tuh ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri isim diantaranya tadi bisa di tanwin, bisa di kasroh, bisa di kasih alif lam, bisa dahului huruf jar, bisa didahului kata seru, bisa disandarkan. Terus apa lagi? Bisa menjadi pelaku, ya. Fa'il, ya. Baik. Mas, siapa namanya? Hasan. Oh iya, Mas Hasan. Sebutkan huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala. Apa? Ba. Lang, ha. Terus min, ila, an. Udah belum tadi? Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam, ya. Baik. Sampingnya, Mas siapa namanya? Ardi. Ya, Mas Ardi. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Iya, santai. Ya, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna dan apa? Berkaitan dengan waktu. Ya. Ciri-ciri fi'il, Mas. Apa? Ciri-cirinya? Nah, didahului dengan sawfa, terus. Mas, depannya. Diawali huruf-huruf mudhara'. Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Huruf mudhara'. Ada yang lain enggak tahu. Yang ada di sini aja. Mas Irfan. Kod, terus sin. Nah, diakhiri tak taknis sakinah. Didahului apa tadi? Saufa. Iya, baik. Baik. Mas siapa? Edi, mana Mas Edi tadi? Oh iya. Apa yang dimaksud huruf? Huruf. Huruf maksudnya huruf, bukan yang huruf yang tadi ya. Ini huruf yang kata sambung. Pengertiannya apa? Huruf kata sambung adalah selesai. Ya, sama. Jadi huruf adalah apa? Kata yang tidak dipahami artinya kecuali bersama dengan apa? Selainnya. Itu namanya apa? Huruf. ya. Kata yang tidak dipahami artinya kecuali bersama apa? Selainnya. Baik. Nah, siapa lagi ya? Mas Arif ya. Jumlah dibagi berapa? Dua, apa saja? Ya, jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'liyah. Terus masih mana nih? Ilham ya? Ah, ilham. Ya. Bedanya apa? Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah apa? Fi'liyah. Bedanya. Apa bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Masih apa namanya? Beni, ya, apa bedanya mas? Ya, jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Ya, kalau jumlah fi'liyah diawali apa? Fi'il. Ya. Mas siapa namanya? Ganan. Oh ya, mas Ganan. Bagaimana cara membuat isim musana? Bagaimana cara membuat isim musana? Alif apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Dan. Dan apa atau? Ya, ada atau. Atau. Atau ya. Dan. Ya, jadi namanya isim musana adalah dengan apa? Menambah alif dan nun atau apa? Ya dan nun ya di akhirnya. Contohnya apa? Contohnya? Rumah, apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Kalau dua buah rumah? Hah? Baik, baitani, baitaini. Ya. Mas yang belakang siapa namanya? Mas Dwi tadi ya. Saya enggak hafal banyak banget orang. Mas Dwi ya. Kalau isim mufrad apa, Mas? Kata benda apa? Tunggal. Contohnya apa? Oh, waladun. Apa artinya? Seorang anak laki-laki. Baik. Udah ya. Tak panggil aja lah, ini ada absen. Mas Ahmad ada? Ahmad ada. Mas Aldianto ada? Ah ya, Mas Aldianto. Apa yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim? Kata benda laki-laki. Jadi waladun laki-laki juga kan? Berarti jamak muzakkar salim. Oh kan. Oh gimana? Gimana, Mak? Oh, gitu. Jamak muzakkar salim adalah apa tadi? Kata yang menunjukkan banyak. Banyak, toh? Nah, banyak. Ayo, harus diingat. Banyak. Menunjukkan berapa? Banyak. Sekumpulan. Dengan akhiran apa tadi? Wawu dan nun. Atau? Ya dan nun, ya. Bukunya ditutup, ya. Enggak lihat buku, toh? Close book ya. Dengan dibuka bukunya. Jadi namanya jamak muzakkar apa? Salim itu diakhiri wawu nun atau apa? Ya nun. Muslimuna atau muslimina, ya. Baik. Mas Fatah, mana Mas Fatah tadi? Oh iya. Kalau jamak muannats salim bagaimana membuatnya? Ya, dengan menambah apa? Alif dan ta. Contohnya misalnya apa namanya? Wanita muslimah banyak. Apa? Kalau satu muslimah apa? Muslimatun. Kalau banyak muslimatun. Baik, Hasan. itu namanya apa? Jamak muannas salim. Ya. Mas Ridwan ada? Oh, ini Mas Ridwan. Ya. Kalau jamak taksir yang bagaimana? Jamak yang tidak beraturan. Ya, jamak yang tidak beraturan. Contohnya? Waladun. Ya, waladun jamaknya apa? Auladun, itu disebut jamak taksir. Ya. Dwi ada Mas Dwi, Dwi Santoso. Belum hadir. Mas Adi ada Mas Adi. Jadi Muhammad Jadi Rizky, Rizky ada. Bagaimana cara mengetahui jamak taksir? Gimana caranya? Mengetahui jamak taksir gimana caranya? Hah? Apa? Mas Patra, gimana mengetahui jamak taksir? Oh iya, melalui apa? Hafalan atau buka kamus ya. Kembali kepada apa? Kamus, banyak membaca atau banyak menelaah ya. Nasrul, mana Nasrul? Mah pergi. Gimana? Mas Yuda ada? Yuda. Ah, Mas Yuda. Yang dimaksud Asmaul Khomsah itu apa saja? Sudah kan? Sudah. Sudah tak? Apa saja? Ya? Lupa. Aduh, kok lupa. Nanti besok suruh berdiri gimana? Mas Lutfi ya deh. Ya, Mas Lutfi. Apa Mas? Urut dari awal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Itu dalam keadaan apa? Marfu. Kalau mansub, abaka, akhuka, hamaka, faka, dumalin. Kalau majrur, abika, afika, hamika, fika, dimalin. Nah, itu namanya apa? Asmaul Khomsah. Baik. Mas Muhammad Ardi tadi. Oh iya, Mas Muhammad Ardi. Kalau isim maksur itu yang bagaimana? Mabni? Maksur, ya isim maksur. Ah, santai. Isim apa tadi namanya? Maksur, yaitu yang akhirnya alif lazimah. Itu alif apa? Alif bengkong ya. Sebelumnya di fathah. Seperti apa namanya? Al-Fatah ya, atau yang lainnya Al-Huda ya, Al-Mustafa. Mas Reza. Iya. Kalau mangkus bagaimana Mas? Kalau tadi kan maksur, nah ini mangkus, temannya lah. Alif. Alif bengkong juga. Oh, sama berarti. Oh, bedanya apa? Sebelumnya di kasro. Oh, gitu. Jadi alif apa ya terakhirnya? Oh, ya, iya. Jadi akhirnya apa ya? Lazimah, sebelumnya di kasro. Seperti apa? Al-Qadi atau Zani. Nah, itu namanya isim mangkus, akhirnya ya lazimah, sebelumnya di kasro yeah. Al-Qadi, Al-Hadi. Nah, itu Mas apa lagi ya? Agus, Mas Agus. Ya. Yeah. Kalau isim layan sorif apa maksudnya? Iya, tidak menerima tanwin dan iya tidak bisa di kasro. Ya, baik. Aulia ada deh, belum ada deh, udah nggak ada dari kemarin. Mas Teguh ada? Gak ada. Dari kemarin nggak ada. Mas Fatih ada mana? Oh iya. Kalau yang dimaksud i'rab, nah apa itu i'rab? I'rab itu apa? Pengertian dari i'rab. Nah, pengertiannya i'rab. I'rab adalah pas. Mas Abdul Aziz ada? Gak ada. Mas Bagus? Gak ada. Adi, Mas Adi? Mas Hasan? Ya. I'rab apa Mas? Perubahan apa? Kata. Semuanya berubah itu. Perubahan apa? Akhir kata. Ya, akhir kata. I'rab adalah perubahan akhir kata, perubahan kata. Nanti jadi ilmu sorof ya. Mas Irfan, kalau bina apa bina? Tetapnya apa? Akhir kata. Jadi kalau i'rab itu perubahan akhir kata. Kalau bina apa? Tetapnya akhir kata. Jadi kebalikan gitu kan. Mas Hamzah ada? Ah ya, Mas Hamzah. Tadi sudah disebutkan i'rab adalah perubahan apa? Akhir kata ya. Kalau bina apa? Tetapnya akhir kata. Nah, kalau i'rab ada berapa? Ada berapa i'rab? Mas Hamzah. 3 atau 4? 3. 4. 3. 4. Apa saja? Empat apa? Ah, iya, apa saja? Ya? Empat. Apa? Rizky? Rizky? Apa? Empat. Udah disebutkan empat. Nah, iya. Apa aja? Iya. Apa aja? Mas Arif. Rofa. Nasab. Jel. Jazam. Baik, Hasan. Ya. Betul, Pak. I'rab ada berapa? Empat. Rofa. Nasab. Kofat atau jer, kemudian apa? Jazam. Baik. Tandanya Mas Fezar, tandanya apa? Kalau rofa, tandanya apa? Rofa ditandai akhirannya apa? Mas Anam. Nah. Apa? Domah, terus? Nasab? Fata. Iya, terus? Kalau syair itu kasroh. Iya. Kalau jazam. Jazam. Sukun. Ya, jadi kalau rofa tandanya apa? Doma. Kalau nasab. Fathah. Kalau jer. Kasroh. Kalau jazam. Sukun. Baik. Mas Kasana. Ya. Kalau i'rab pada isim apa saja? Yang ada pada isim itu empat tadi semuanya atau cuma satu atau gimana? Tiga, ya apa saja? Selain. Tiga. Selain apa? Selain jazam. Pintar jawabannya. Pintar. Jadi I'rab pada berapa? Yang pada isim pada 3 ya. Rafa, nasab dan jar. Ya, selain jazm. Pinter jawabannya. Singkat. Eh, Mas Yuda, Mas Yuda tadi mana? Oh iya. Nah, itu pada isim, kalau pada fi'il apa? Ya? Iya apa? Apa tadi? Selain apa gitu ya? Ya? Apa? Apa? Apa roh? Rofa? Ada gak? Ada? Ya? Siapa yang bisa bantu ini? Mas? Mas Dwi, mana Mas Dwi? Tadi ada Mas Dwi ya? Dwiki, oh Dwiki ya. Apa Mas Dwiki? Apa? Iya, era pada fi'il apa? Iya. Rofa, nasob, jazm ya. Rofa, nasob, jazm. Kalau rofa tandanya apa? Doma, nasob, fathah, jazm, sukun. Ya, baik. Mas Fatra. Ya. Sebutkan tanda-tanda rofa. Mas Fatra mana? Oh iya. Sebutkan tanda rofa pada isim. Kan isim ada 9 toh? Nah, sebutkan semuanya. Isim mufrad marfu dengan dhamma. Terus alif. Ya, alif bukan alif dan alif. Terus wawu ya, terus ya jamak muannats salim marfu dengan alif. Nah, ini jamak muannats salim ya. Dengan apa? Alif. Muslimatun. Berarti apa tanda marfu-nya? Dhamma. Iya, dhamma. Terus jamak taksir? Ah, terus apa? Asmaul Dhamma. Asmaul Khamsah marfu dengan Dhamma. Contohnya apa? Abuka marfu dengan Dhamma. Abu marfu dengan wawu. Iya, wawu. Wawu. Terus maksul marfu dengan alif azimah. Ya. Oh, alif muqaddarah. Alif muqaddarah. Jadi alifnya digerak-gerakkan. Ya. Iya, maksud iya. Al-Fata gitu kan. Mana ada alifnya? Yang digerak-gerakkan apa? Dhamma. Dhamma apa? Muqaddarah. Ya. Terus kalau mangkus marfu juga dengan Dhamma muqaddarah. Baik. Kalau isim lain sharif marfu dengan apa? Dhamma. Baik, ya. Mas Rizki. Diulangi. Ya. Kan tadi apa? Tanda marfu pada isim kan ada 9 macam. Isim. Nomor 1 isim mufrad marfu dengan alif. Isim marfu dengan alif. Ya. Mufrad itu 1. Waladun. Nah, itu kan. Nah, dhamma. Terus kalau musanna. Waladani. Wasro. Goya. Waladani itu kan. Waladani marfu dengan waladani ya, marfu dengan a alif ya. Terus jamak mudzakkar salim musli Muna marfu dengan apa? Dengan apa? Dengan wawu ya, terus. Jama mana salim? Muslimatun marfu dengan tun doma ya. Jama taksir auladun marfu dengan doma ya. Asmaul khamsah. Contohnya apa? Abuka marfu dengan abuka, bukan kanya. Abu apa? Wawu, iya wawu. Kalau maksur alfata marfu dengan alfata. Marfu dengan apa? Fathah. Alfata. Mana ada alif bengkong? Di atasnya ada apa? Dhammah apa? Muqaddarah. Terus mangkus marfu dengan al-qadhi. Ya terakhirnya. Dhammahnya mana? Dhammahnya ada enggak? Muqaddarah ya. Dhammah apa? Muqaddarah. Isim lain sorib marfu dengan Aisyatu. Dengan apa? Doma ya. Mas Lutfi ya, diulang lagi semua tadi. Ya. Mufrad marfu dengan doma, terus alif wawu. Doma. Nah. Asmaul Khamsah. Ha. Ya. Simlan sore. Doma. Ya. Dia itu tanda apa? Marfu. Ada apa? Isim. Ya, Mas Anam. Berarti yang marfu dengan domah itu apa saja? Yang marfunya dengan tanda domah. Kan ada 9 tadi kan? 9-9-nya atau gimana? Atau cuma satu? Yang marfu dengan tanda domah itu isim apa saja? Mudzakar. Jamak mudzakar salim? Jamak mudzakar salim. Jamak muannas salim. Yang marfu dengan apa tadi? Domah ya. Jamak mudzakar salim. Terus jamak muannas salim. Terus ya. Mas siapa lagi ya? Mas Beni. Ya. Benar tadi? Oh iya, yang betul? Mufrad. Cuma taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang marfu dengan apa tadi? Doma. Apa tadi? Mufrad. Jamak taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Tiga. Apa? Jamak muannas salim. Berarti berapa? Empat. Itu yang marfu dengan doma. Mas Agus, mana tadi Mas Agus? Oh iya. Ditutup bukunya. Kalau yang marfu dengan wawu apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Asmaul khamsah. Ada berapa? Dua. Baik. Mas Arif. Oh, Mas Arif lagi. Kalau yang marfu dengan alif sana ya. Baik. Mas Ganang. Kalau yang marfu dengan apa? Domah muqaddarah. Maksur dan apa? Mangkus. Baik. Mas Edi. Oh ya, Mas Edi. Mas Edi, sekarang kita membahas tentang tanda mansub. Ya. Tanda mansub. Apa saja? mufrad mansub dengan fathah, terus mansub dengan musanna itu coba contohnya waladaini, ah dengan ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim muslimina mansub dengan ya, bisa ya. Jamak mana salim muslimatin ya kasrah, boleh sebutin contohnya bisa ya. Jamak taksir aula dan athaif asmaul humsa apa abaka alif taif maksur itu mansub dengan fathah muqaddarah ya. Mangkus fathah ya. Isim lain syarik mansub dengan fathah ya. Mas Farudin, diulangi Mas. Ya, mansub dengan fathah terus taksir dengan fathah. Iya, terus asmaul husna. Asmaul husna dengan fathah. Alif. Alif, ya. Maksur. Dengan fathah muqaddarah. Mangkus. Mangkus dengan fathah. Hmm. Dengan fathah. Fathah, ya. Baik. Habis waktunya. Habis ya. Udah selesai belum sih? Belum ya? Oh, ya segala apa. Ya tadi sudah disampaikan ya. Tanda-tanda apa? Nasab. Kalau tanda jar apa? Kalau isim mufrad najru dengan kasroh. Terus kalau musanna ya. Kalau jamak mudzakkar salim ya. Jamak muannats salim kasroh. Jamak taksir kasroh. Terus apa? Asmaul Husna. Ya. Terus maksur kasroh muqaddarah. Mangkus kasroh muqaddarah. Isim lain syarik fathah. Nah, itu ya. Kemudian juga sudah dibahas tentang isim mabni. Ada berapa isim mabni? Ada 5. 5 itu isim dhamir. Isim isyarah. Isim mausul, istifham, syarat. Ya, baik. Kemudian kemarin juga sudah dibahas tentang syarat isim lain syarif. Ada berapa? 2. Yang pertama tidak di nah, tidak disandarkan. Ya, kemudian yang kedua? Tidak ada alif lam. Ya, kemudian terakhir ada fiil dibagi berapa? 3. Ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Fiil madi kata kerja. Lampau mendorek sekarang atau akan datang bilamer perintah ya teh. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Sallallahu alaihi wasallam.